Sumarbak kendannya harum hangi bagi taman sari. Rinengga kang puspa puspa manca warna amrih wangi ngambar kandaning sang retno wenteh lir pendyap sari woe kang